إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, sidang Jumat yang berbahagia, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa beramal soleh, untuk kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal, untuk kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, untuk kita berintrospeksi diri terhadap kekurangan-kekurangan dan kelalaian-kelalaian kita. Allah Azza wa Jal berfirman untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Maka dari itu saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan untuk kaum muslimin seluruhnya untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Takwa dalam artian yang sesungguhnya, kita senantiasa menjadikan takwa di depan mata kita. Kita didik diri kita, kita benahi kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita, kemudian kita jadikan takwa sebagai teladan kita. Takwa dalam artian kita mengerjakan perintah-perintah Allah dengan mengharapkan surga dari Allah Azza wa Jal, dengan mengharapkan keriduan Allah Azza wa Jal. Dan takwa dalam artian kita meninggalkan perintah-perintah Allah dalam rangka kita takut dari azab Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, takwa sebagaimana yang diwasiatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada anaknya, ketika Umar menuliskan sebuah risalah, maka Umar radhiyallahu anhu menuliskan di situ amma ba'd usika bitaqwallahi azza wajal. Umar menasihatkan kepada anaknya untuk bertakwa kepada Allah azza wajal. Maka kita jadikan takwa sebagai panutan kita. Jangan sampai kita menjadikan takwa hanya didengar dari telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri, tetapi kita harus mendidik diri kita, menempa diri kita untuk selalu bertakwa. Karena kesalahan-kesalahan pasti ada, kekurangan-kekurangan pasti ada, maka yang perlu adalah introspeksi diri. Kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana risalah yang ditulis oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Usika bitaqwallahi azza wajal. Fa innahu manittaqahu waqahu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah azza wajal, maka Allah akan menjaganya. Allah akan menjaganya baik di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Fa innahu manittaqahu waqahu. Maka kita jadikan risalah Umar ini sebagai teladan bagi diri kita. Wa man aqradahu jazahu. Di dalam risalah tersebut Umar mengatakan, barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah Azza wa Jal, dengan dia berinfak di jalan Allah, dengan dia bersedekah, memberikan bantuan-bantuan kepada kaum muslimin, kepada dakwah, maka Allah akan membalasnya. Allah akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik, bahkan berlipat ganda. Wa man syakarahu zadahu. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan menambahnya. Barang siapa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan menambahnya. Waja'alit taqwa nasba 'ainaik. Ya, dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadikanlah takwa berada di depan matamu. Maka kita dengan profesi kita yang berbagai macam, maka senantiasa jadikan takwa ada di depan mata kita. Kita jadikan takwa sebagai tolak ukur, sebagai standar diri kita dalam melakukan tindakan-tindakan. Sekali lagi kita katakan, kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, maka kita segera untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita jadikan takwa sebagai solusi. Kita tempa diri kita, kita didik diri kita, kita lawan nafsu yang ada pada diri kita untuk kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai nasihat Umar, risalah yang ditulis kepada anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Waj'alit taqwa nasba 'ainaik." Jadikanlah takwa berada di depan matamu. Maka ini sebagai tolak ukur kita. Kita jadikan takwa sebagai standar kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Apapun profesi kita, apakah kita yang ada di pondok atau kita yang berada di luar dengan berbagai macam profesi yang ada, maka jadikanlah takwa sebagai sesuatu yang ada di depan mata kita. Wa jana'a qalbik, dan sebagai penerang hatimu. Kita mudah-mudahan bisa menerapkan nasihat Umar bin Khattab yang beliau risalahkan kepada anaknya. Kita berusaha untuk mendidik diri kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, karena sungguh fitnah yang ada di masa kita ya sungguh sangat besar, baik fitnah syahwat maupun syubhat. Maka senantiasa kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia untuk menjadikan taubat sebagai sesuatu yang dia harus ingat selalu. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah Azza wa Jalla, apakah dengan berbuat kemaksiatan atau dengan berbuat dosa atau dengan dia mendahulukan hawa nafsunya, maka Allah panggil mereka. "Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa, janganlah kalian menyerah dari rahmat Allah Azza wa Jalla. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Maka kita jadikan taubat, kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Janganlah kita lemah ketika kita melakukan dosa-dosa, ketika kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, karena sungguh di masa kita sangat besar fitnah yang melanda kaum muslimin. Maka jadikanlah takwa dan taubat sebagai solusi. Jadikanlah takwa dan taubat selalu di depan mata kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melakukan aktivitas sehari-hari. Maka selalu ingatlah takwa dan taubat. Jangan hanya didengar, jangan hanya dibaca, tetapi kita harus benar-benar selalu mendidik diri kita, mendidik hati kita, karena di dalam diri kita terdapat hawa nafsu yang selalu memerintahkan kita kepada kejelekan. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu selalu memerintahkan kepada kejelekan kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kaum muslimin, jadikanlah takwa dan taubat sebagai pondasi, sebagai standar, sebagai tolak ukur bagi diri kita, karena sungguh kita banyak kesalahan, kita banyak dosa, sehingga dengan takwa dan taubat mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penutup amal kita, sebagai penutup amal kita ketika kita meninggalkan dunia ini, karena kita tidak tahu kapan datangnya ajal, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, kapan waktunya kita tidak akan tahu. Maka jadikanlah takwa dan taubat sebagai sesuatu yang selalu mengiringi kita. Jangan sampai kita lupa ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, segeralah ingat dengan takwa dan taubat. Jangan sampai kita ketika di akhirat mengatakan, "Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Jangan sampai kita menyesal di akhirat kemudian kita meminta tunda, waktu tunda kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita dikembalikan ke dunia. Fa asaddaqu wa aku minas solihin. Dia meminta waktu tunda untuk dikembalikan ke dunia agar menjadi orang yang soleh, bersodako, berinfak, melakukan amalan soleh, kemudian dia berharap ingin menjadi orang-orang yang soleh. Maka jangan sampai kita ditutup amalan kita dengan su'ul khatimah. Maka jadikanlah takwa dan bertaubat sebagai sesuatu yang selalu mengiringi kita, sehingga kita mudah-mudahan ditutup dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat khususnya bagi diri khatib sendiri dan kaum muslimin seluruhnya. Aku qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, min da'bis salaf, di antara prinsip atau kebiasaan salaf adalah al-amal bil ilm, yaitu kita beramal dengan ilmu yang kita miliki, dengan ilmu yang kita ketahui. Ini juga adalah adab ya bagi diri kita untuk senantiasa kita melatih diri kita, karena sekali lagi kita sungguh terdapat hawa nafsu yang besar dalam diri kita, terdapat berbagai macam godaan syaitan, maka kita harus benar-benar menempa diri kita, mendidik jiwa kita untuk kita selalu berada di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Maka di antara kebiasaan salaf sehingga mereka mendapatkan sesuatu keutamaan dari umat ini adalah al-amal bil ilm. Mereka beramal dengan ilmu yang mereka ketahui. Tidak seperti kita di masa sekarang ini. Sungguh kita setiap hari membaca faedah-faedah, taklim, kajian, membaca buku. Tetapi apa yang sudah kita kerjakan? Kita introspeksi diri-diri kita untuk kita berazam, bertekad kuat untuk kita mengamalkan ilmu yang ada pada diri kita. Kita buka lembaran baru, kita sungguh hawa nafsu yang ada pada diri kita dan godaan syaitan sangat besar. Maka kita diperintahkan untuk meniru generasi kita yang terdahulu, yaitu generasi salafus salih, di mana mereka kebiasaan mereka adalah beramal dengan ilmu. Dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyutqallahu bih. Bahwasanya sungguh ilmu itu dipelajari hanya untuk kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita luruskan niat-niat kita ketika kita belajar, ketika kita menimba ilmu, ketika kita membaca buku atau mendengar kajian-kajian, membaca faedah. Maka jadikanlah generasi salaf sebagai tolak ukur kita, sebagaimana ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyutqallahu bih. Sesungguhnya ilmu tidaklah dipelajari kecuali untuk kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an umurihi fima afna. Bahwasanya dua kaki Bani Adam tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Ikhwan fillah, sidang Jumat yang berbahagia, kita yang sudah berumur sekian ini, apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita, untuk kita beramal di dalam agama ini? Maka sungguh pada hari kiamat yang sangat mengerikan, kaki kita tidak akan bergeser sampai kita ditanya tentang umur-umur kita. Maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa an ilmihi fima fa'ala bih, dan kemudian tentang ilmunya, untuk apa dia kerjakan? Tentang ilmunya, apakah dia melaksanakan ilmu yang dia ketahui atau dia justru menyelisihi ilmu yang dia ketahui? Sungguh ini tamparan yang sangat keras untuk diri-diri kita, untuk kita mendidik diri kita, selalu melatih diri kita beramal dengan ilmu yang kita ketahui. Ini adalah sesuatu yang berat, tetapi sungguh mudah untuk diucapkan. Maka sungguh perlu kita kerja keras untuk melatih diri kita untuk selalu beramal dengan ilmu yang kita ketahui. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, dan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Sehingga kita untuk introspeksi diri, untuk kita melihat diri-diri kita, apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk bisa memperbaiki diri kita. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang badannya untuk apa dia kerjakan, tentang badannya untuk apa dia gunakan, apakah untuk dia gunakan di jalan Allah Azza wa Jalla atau dia gunakan justru untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh ini hadis yang sangat besar, yang mengoreksi diri-diri kita, untuk kita perbaiki diri-diri kita, untuk kita senantiasa berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Dan sungguh nasihat yang sangat besar dari Ibnu Jauzi rahimahullah, bahwasanya orang yang paling miskin adalah mereka-mereka yang umurnya habis untuk mencari ilmu, tetapi dia tidak mau beramal. Dia habis umurnya sekian tahun untuk mencari ilmu, tetapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Dia tidak beramal ilmunya, bahkan justru dia menyelisihi apa yang dia ketahui, sehingga dia datang faqadima muflisan ma'a quwwatil hujjati alaih. Dia datang pada hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jal dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan merugi, dengan hujjah yang kuat yang akan menuntut dia pada hari kiamat. Sehingga ini adalah nasihat bagi diri-diri kita untuk senantiasa kita bertekad, berazim, kita bertakwa, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dan senantiasa kita untuk bertekad melakukan atau melaksanakan amalan yang sudah kita ketahui. Mungkin ini saja khutbah yang singkat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan faedah khususnya untuk khatib dan juga kaum muslimin seluruhnya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbana gfir lana wal ikhwanina ladzina sabakuna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimish shalah.